Poin pertama dari ayat ini adalah makna ayat ini yang nanti kemudian baru kita akhiri dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina tad'una min dunillah. Artinya sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Di sini selain Allah adalah berhala-berhala yang disembah selain Allah. Seperti pohon, batu, jimat, sembahan-sembahan selain Allah. Salib, sapi, patung, ya. Berhala-berhala yang disembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Lihat di sini Allah berfirman la yamlikuna lakum rizqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman la yamlikuna lakum rizqan. Rizqan, perhatikan, Allah sebutkan dalam bentuk ada tanwinnya. Sering saya sebutkan kata yang ada tanwin, an, ini adalah jenis kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah tidak memiliki sedikit pun rezeki dalam bentuk apapun. Hartakah? Perhiasankah? Atau kekuasaankah? Rezeki apapun. Karena kita ketahui rezeki itu bentuknya macam-macam. Makanya Allah menyebutkan di sini rizqan, sembahan selain Allah tidak memiliki apapun dari rezeki. Jenis rezeki apapun. Rezeki kan bermacam-macam. Ada rezeki makan, minum, pakaian, harta, perhiasan, anak. Tidak ada yang memilikinya sedikit pun sembahan-sembahan selain Allah. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik dan yakini dalam hati sehingga kita nantinya tidak akan meminta rezeki kepada berhala-berhala sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walau sembahan-sembahan tersebut dimintai sampai hari kiamat, mereka tidak akan bisa mendatangkan rezeki apapun. Ingat ya, nakirah faidahnya keumuman. Rezeki apapun, berhala apapun tidak bisa mendatangkannya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, walau satu biji, walau satipis kulit ari, walau yang disebut dengan zarrah. Yaitu zarrah adalah semut kecil atau lebih kecil darinya. Atau debu-debu yang berterbangan. Sedikit itu, secuil itu, sembahan-sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini sebab kenapa kita minta kepada Allah saja. Karena innalladzina tad'una min duni la yamlikuna rizqan. Sesungguhnya min dunillah la yamlikuna rizqan. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah. Ingat, di dunia ini banyak sembahan yang disembah oleh manusia dengan kebatilan, tanpa kebenaran. Seperti berhala, patung, salib, jimat, ya, dengan segala macam bentuknya. Ini adalah sembahan-sembahan selain Allah. Tetapi dia sembahan-sembahan yang batil. Makanya ketika kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, itu makna yang paling benar adalah aku bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Kenapa ada kata-kata berhak? Tiada sembahan yang hak. Karena di dunia banyak sembahan-sembahan, tetapi batil. Sembahan yang tidak pantas untuk disembah. Kenapa mereka tidak pantas disembah? Salah satu penyebabnya ini, la yamlikun rizqan. La yamlikuna lakum rizqan. Mereka tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Ya, ingat rezeki di situ bukan hanya harta. Dan ini pelajaran menarik, nanti saya akan singgung juga tentang masalah syukur. Karena sebagian orang menganggap nikmat yang perlu disyukuri hanya sekedar harta. Padahal di sana masih ribuan nikmat yang patut kita syukuri dan lebih harus kita syukuri dibandingkan hanya harta. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, maka karena sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki walau rezeki apapun, maka, nah ini di sini ada ta'kid, ada selanjutnya, maka mintalah, saya tulis bahasa Arabnya, ayatnya, fabtagu indallahi rizqa, karena di sini ada pelajaran menarik nanti. Fabtagu indallah ar-rizqa. Lihat ya, fabtagu indallahir rizqa, artinya maka apa di situ, mintalah. Saya lihat saya ada koreksian pada arti mintalah. Apa di situ? Nah, dibalik. Arti yang paling tepat, maka mintalah di sisi Allah rezeki. Di sisinya lebih dahulu. Nanti ada faedah menarik tentang tauhid di sini. Lihat, fabtagu, maka mintalah. Indallah, di sisi Allah. Ar-rizqa, rezeki. Apa faedahnya Ustaz? Kenapa masalah ini saja dipermasalahkan? Jadi dirubah artinya, ya. Atau kasih catatan kaki bahwa pada kajian saya mendapatkan artinya yang tepat, lebih tepat adalah seperti ini. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Kenapa? Padahal kalau secara tata bahasa yang lebih bagus bagaimana? Maka mintalah rezeki di sisi Allah. Lebih bagus begitu kan? Akan tetapi kita berhadapan dengan firman Allah, yang firmannya tidak sembarangan. Kita berhadapan dengan wahyu dari Allah, yang Allah takallama bihi haqiqah. Allah berbicara langsung dengan firman tersebut. Fa'idah ketika Allah mendahulukan tempat yang dimintai rizki dahulu sebelum yang diminta. Jadi kalau ingin tidak bingung, saya tulis arti yang lain. Maka mintalah. Ini salah ya. Maka mintalah. Apa? Rezeki di sisi Allah. Ya? Mana bedanya? Yang pertama, tempatnya dulu kita meminta. Mintalah di sisi Allah, baru apa yang diminta? Rezeki. Yang kedua, sesuatu yang diminta dulu, baru apa? Tempatnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat hayatnya, fabtagu, maka mintalah. Indallah, di sisi Allah. Ini yang lebih tepat artinya. Rezeki. Apa faedahnya? Lebih baik kita mengartikan dengan arti yang pertama dibandingkan arti yang kedua. Meskipun diartikan dengan arti yang kedua boleh. Tetapi ketika kita melihat ayat dan di situ ada faedah. Faedahnya apa? Bapak Ibu, saudara saudari. Ketika ada perkataan indah yang artinya di sisi, maka maksudnya rezeki yang memiliki hanya Allah. Ya, ketika rezekinya diakhirkan, yang diminta diakhirkan, diawalkan tempat memintanya dulu, menunjukkan apa? Bahwa kekhususan rezeki hanya milik siapa? Allah. Itu faedahnya. Jadi catat Bapak Ibu Saudara-saudari, pendahuluan kata di sisi Allah sebelum rezeki menunjukkan bahwa rezeki khusus hanya Allah yang memberi, tidak ada selain Allah. Mendahulukan kata di sisi Allah sebelum hal yang diminta yaitu rezeki menunjukkan bahwa rezeki didapat hanya di sisi Allah. Menunjukkan kekhususan rezeki hanya didapat di sisi Allah. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya rezeki tidak ada kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pelajaran-pelajaran menarik dengan kata-kata indah ini. Seperti misalkan antum bisa lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat dalam surah At-Tahrim. Kalau tidak salah ayat 11, 12 di ayat-ayat yang terakhir. Asiyah istrinya Fir'aun. Ayat 11. Asiyah istrinya Fir'aun, Allah berfirman, "Wadaraballahu mathalan lilladzina amanu ra'ata Fir'aun." Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun, Asiyah. Asiyah. Bukan Aisyah, Asiyah. Dan bagus anak perempuan dikasih nama Asiyah. Dan terdapat pelajaran menarik dari Asiyah. Seorang istri pengaku Tuhan beriman. Sebaliknya, seorang istri Nabi, paman Nabi tidak beriman. Menunjukkan hidayah milik Allah. Maka selalulah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan. Asiyah berkata apa? Idh qalat, ketika ia berdoa, Rabbi b'nili indak. Lihat. Rabbi. Wahai Rabbku. Ibni. Li indaka. Afwan. Baitan fil jannah. Beliau berdoa, lihat, minta rumah di surga. Makasih. Rabbi, wahai Rabbku, ibni li, bangunkan untukku. Apa yang dibangunkan? Aturan disebutkan dulu yang minta dibangunkan. Ini enggak, tempatnya dulu. Indaka, di sisimu. Sama dengan ini. Sama di sisimu. Ya. Baru disebutkan di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Yang diminta disebutkan setelah tempat. Menunjukkan bahwasanya pengkhususan rumah hanya yang di sisi Allah. Yang bisa memberikan rumah hanya siapa? Allah. Paham sekarang? Faidah didahulukan tempat dibandingkan sesuatu yang diminta. Menunjukkan keyakinan kepada kita. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Maka jangan takut. Terutama ketika kita mengambil jalan kebenaran, meninggalkan yang haram. Jangan takut. Ibtaghu indallahi rizqa. Carilah, mintalah di sisi Allah. Masalahnya sekarang, orang-orang ini, sebagiannya di antaranya adalah kita. Mencari bukan di sisi Allah. Mencarinya rezeki dulu, bukan di sisinya dulu. Rezekinya dulu dia cari. Dia usaha-usaha tanpa doa. Usaha-usaha lupa Allah. Ya? Dia rezekinya dulu dia cari. Lupa di sisi Allah bahwa yang memegang, Pak, 1 sen. Rupiah pun tidak akan pernah sampai ke tangan kita tanpa izin siapa? Allah. Maka fabtaghu, mintalah indallah, di sisi Allah rezeki. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini faedah tentang indallah dan faedah yang lain tentang indallah. Kapan hati kita tertipu dengan dunia. Akhirnya melalaikan sholat. Akhirnya lupa akhirat. Lupa berzikir, tidak pernah baca Quran, tidak menghadiri majelis ilmu, sibuk dengan dunia. Maka yang sering melalaikan kita dunia itu dua hal disebutkan oleh Allah. Yang pertama anak, yang kedua harta. Sibuk dengan anak, akhirnya lupa duduk di majelis ilmu. Lupa mengisi ilmu diri dengan ilmu agama. Padahal dia tidak bisa mendidik anak dengan pendidikan yang baik kecuali dengan ilmu. Kemudian harta, gara-gara harta, perniagaan, pekerjaan, lupa untuk sholat, lalai sholat. Ini orang-orang kena tipu dunia. Nah, kapan dia ditipu dunia? Maka lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Saya tulis ayatnya. Wa'lamu, ketahuilah, artinya ketahuilah, annama amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum fitnah. Ini selalu seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dua hal yang menjadikan manusia terlalaikan dari jalan Allah, harta dan anak. Ya, surah Al-Anfal ayat 28. Harta dan anak, dan ini selalu bergandengan. Dia diuji oleh hartanya sehingga lupa lalai dengan dunia, dengan agama atau dengan anak-anaknya. Nah, kemudian wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan wa annallaha, lihat, masih 'indah, di sisi. Indahu, dan sesungguhnya Allah di sisinya. Padahal kalau kita ingin balik, dan sesungguhnya pahala yang besar di sisi Allah. Semestinya begitu kan? Ya, ini tidak. Allah Subhanahu wa taala balik, wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Sebestinya bisa saja kita balik, dan sesungguhnya pahala yang besar apa? Di sisi Allah. Tetapi kenapa didahulukan di sisinya? Karena yang memberikan pahala yang besar hanya Allah. Dan ini para ikhwah sekalian, kapan kita tertipu dunia? Ingat, surga lebih besar daripada dunia yang kita kejar-kejar setiap hari. Ini tips. Kapan Anda lalai sholat berjamaah? Kapan Anda lupa baca Quran? Gara-gara pekerjaan? Gara-gara kecapean dunia? Maka ingat, surga lebih besar dibandingkan yang kita kejar. Ini tips. Dan indahu menunjukkan kepada kekhususan milik Allah. Pahala yang besar artinya pula penekanan bahwa pasti ada pahala yang besar di sisi Allah. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kita lanjut. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Dan ini juga pahala ya. Ini juga pelajaran yang menarik. Fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu, dan sembahlah dia. Ada perkataan menarik yang sangat indah, Pak. Silahkan dicatat dengan baik dan rapi agar ingat, dari seorang ulama besar abad ke-15 Hijriah ini. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Ketika beliau mengatakan wa'buduh, yang mengatakan ini adalah Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan wa'buduh isyaratun ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Artinya, ketika Allah berfirman wa'buduhu, sembahlah dia, di dalam perkataan itu terdapat isyarat. Tulis, terdapat isyarat bahwa menegakkan ibadah hanya kepada Allah termasuk kiat mencari rezeki. Allahu Akbar. Ya? Saya ulangi. Firman Allah yang berbunyi, wa'buduh, sembahlah dia. Menunjukkan kepada sebuah isyarat bahwa menegakkan ibadah kepada Allah termasuk dari kiat mencari rezeki. Termasuk dari kiat mencari rezeki. Jadi Pak, usaha boleh kita, usaha. Oke, silahkan usaha. Semaksimal mungkin. Tapi jangan lupa ibadah. Karena ibadah pun juga termasuk apa? Usaha untuk mencari rezeki. Lihat, contoh kisah nyata. Kisah siapa? Maryam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Wahai Maryam, uqunuti. Uqunut artinya beribadahlah yang lama kepada Allah. Makanya sujudnya pun lama, berdirinya pun lama. Saking lamanya sampai keluar nanah dari kedua matanya. Saking lamanya berdiri, ruku, duduk di antara dua sujud sampai keluar nanah dari kedua telapak kakinya. Ketika lamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria yang memelihara Maryam, menjaga keberadaan Maryam, masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, Nabi Zakaria alaihi salam mendapati rizqa, buah-buahan. Lihat tafsir Imam Nukathir, rizqan di situ adalah buah-buahan yang musim itu belum ada. Ali Imran ayat 37. Ya, silahkan cek di tafsir Imam Nukathir. Bahwasanya rizqan di situ Allah memberikan buah-buahan yang sudah matang, jadi kada perlu diparam. Kada perlu pian mahadangi param-param. Ulun pernah nungkar kehendakan apa ngarannya? Sirsak. Jasidin, ini belum masak 2 hari lagi diparam masak. Julun, ya Allah, dunia mahadangi 2 hari, anak makan sirsak mahadangi 2 hari beli udang. Subhanallah. Wallahi bodoh, super bodoh orang yang tertipu dengan dunia. Orang yang menyombongkan dirinya dengan dunia bodoh, benar-benar bodoh. Menyombongkan sesuatu yang terlaknat, sesuatu yang cepat rusak, sesuatu yang sulit didapat. Ulun pernah cerita kan, ada kawan di Surabaya, panitia kajian. Saking sukanya kepada kelengkeng, menanam pohon di depan rumahnya, pohon kelengkeng. Tapi nunggu berbuah. Saking lamanya berbuah, nungkar semprotan sini enggak san? Supaya cepat berbuah. Subhanallah. Dunia. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya adalah kiat dia sedang mencari rezeki. Tapi jangan juga terlalu duduk di atas sajadah saja. Kena dilihat timbah sejam ada kada. Nah ini lain pulang kisah. Ya, ini terlalu berlebihan. Tidak, Islam tidak menghayal. Islam berusaha. Akan tetapi Islam juga tidak pernah meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya perkataan kita tadi, wa'buduhu, maksudnya adalah isyarat bahwa menegakkan ibadah kepada Allah, menegakkan ibadah ini bukan hanya sekedar beribadah. Ibadah yang maksimal, niatnya diperbaiki, tata caranya benar-benar dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar beribadah. Sekedar tunai kewajiban, selesai. Enggak. Menegakkan ibadah itu termasuk daripada kiat melancarkan rezeki. Apa dalilnya? Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, lihat takwa, menegakkan ibadah, niscaya Allah langsung akan jadikan kepadanya makhrajan. Makhrajan ini pun nakirah yang menunjukkan keumuman, yang artinya solusi, jalan keluar dari arah manapun. Dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian, di sini kemudian Allah berfirman, dan bersyukurlah kepadanya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah kepadanya. Kalau kita perhatikan, ayat yang kita baca, setiap sholat wajib minimal 17 kali sehari. Apa ayatnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihat kata-kata lillah. Asal kata lillah, ya, perhatikan baik-baik, asalnya adalah ada lam, kemudian ada lafzul jalalah, Allah. Sama dengan ayat tadi, washkuru lahu. Betul ayatnya begitu? Washkuru lahu. Lihat, washkuru lahu. Yang kalau kita terjemahkan, segala puji hanya milik Allah. Lam. Di sini, bersyukurlah hanya kepadanya. Lam. Maka, catat sebagai faidah, lam menunjukkan kepada keikhlasan hanya kepada Allah. Bersyukur hanya kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, ibadah syukur ini adalah ibadah yang hebat. Karena di dalamnya terdapat apa? Tauhid. Meyakini bahwasanya tidak ada yang mengatur, mencipta, memberikan rezeki kecuali Allah. Makanya kita bersyukur hanya kepadanya. Yang diakhiri dengan lam. Alhamdulillah. Lam di sini ada. Kemudian washkurulah. Bukan washkuruhu, bersyukurlah kepadanya. Enggak, bersyukurlah hanya kepadanya. Bisa saja Allah berfirman washkuruhu. Washkuruhu. Bisa saja Allah berfirman seperti ini. Tapi kenapa harus ada lam? Washkurulahu. Menunjukkan bahwa apa? Hanya. Artinya hanya khusus Allah yang perlu disyukuri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya mencipta, mengatur, berkuasa, memberikan rezeki, memberikan nikmat. Tiada sekutu bagi Allah. Ini kembali lagi kepada tauhid. Kemudian ada pelajaran menarik disebutkan oleh para ulama. Bolehkah? Perhatikan dulu sebelum dicatat. Bolehkah kita bersyukur karena ingin tetap nikmat? Atau bersyukur karena memang itu kewajiban kita? Paham bedanya, Pak? Saya beri contoh. Saya dapat hadiah mobil. Kemudian saya bersyukur. Mudah-mudahan mobil ini terus baik. Itu namanya bersyukur untuk tetap dapat nikmat. Dan ini memang janji Allah. Yang bersyukur maka akan ditambah. La in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Ada lagi jenis yang kedua. Orang bersyukur karena memang dia merasa wajib untuk bersyukur. Entah Allah beri nikmat lagi atau tidak. Itu urusan Allah. Kira-kira mana yang lebih utama? Yang kedua. Kalaupun nanti nikmat datang terus-menerus, itu adalah benar-benar murni pemberian Allah. Disitulah yang namanya apa? Ikhlas. Syukur yang ikhlas. Karena Pak, saya kemarin ditelepon oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abdullah Taslim. Ustaz, saya pernah dengar cerita kajian antum di radio waktu saya diundang di daerah mana. Iya Ustaz, ada apa? Kalau saya salah, mohon diberitahu. Enggak. Sepertinya saya yang salah. Kalau orang bersedekah untuk agar anak sehat dari penyakit, maka menurut Ustaz Abdullah Taslim hafizahullah ta'ala, tidak boleh. Maka saya katakan, iya Ustaz, itu betul. Ya. Di sini kita lihat, orang bersedekah bukan murni karena perintah Allah. Bukan ingin menjalankan harta di jalan Allah. Tapi selalu ingin timbal balik. Mana berteran saya Allah? Nih, kebanyakan manusia seperti ini. Apalagi kalau ada buktinya, wah aku sudah bersedekah tim. Sampai berhutang-hutang aku bersedekah. Nanti apa? Bersedekah berhutang-hutang. Tapi kada sembuh-sembuh juga. Ya, ini perlu diperhatikan. Ada orang yang kadang beribadah hanya ingin barteran dari Allah. Ya akhi, ibadah karena Allah. Ibadah lillahi ta'ala. Ini juga ucapan yang keliru dari sebagian masyarakat, terutama di Banjarmasin. Lillahi ta'ala. Aku kada mencuri. Itu bukan sumpah, itu untuk ikhlas. Ya, yang benar itu sumpah wallahi, demi Allah, tallahi, billahi. Adapun lillahi ta'ala itu berarti untuk Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari, coba biasakan beribadah bukan untuk barteran. Kalaupun nanti nikmatnya ditambah, itu memang kemuliaan dari siapa? Allah. Bisa dipahami Pak? Kalau seandainya ada orang bersyukur memang ingin agar nikmatnya terus ditambah, boleh tidak? Boleh, enggak jadi masalah. Karena itu janji Allah. La in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Maka tulis silahkan. Yaitu, jika seorang beribadah kepada Allah menginginkan ikhlas dan nikmat yang lain, ini tidak mengapa. Tetapi yang lebih bagus adalah beribadah hanya karena Allah. Beribadah hanya karena Allah. Lalu nanti datang nikmat, maka itu adalah nikmat dari Allah. Lalu nanti datang anugerah, maka itu adalah pemberian dari Allah. Tapi dia tidak minta. Atau bukan tujuan utamanya. Ya, bukan tujuan utamanya. Kalau dalam permasalahan kita sehari-hari, sebelum dalam permasalahan kita sehari-hari, silakan azan dulu mungkin. Sudah azan, silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin contoh sehari-hari, misalkan seperti yang saya berikan contoh tadi, ada seorang yang anaknya sakit. Maka dia beramal soleh demi agar anaknya sembuh. yang boleh dia lakukan adalah beribadah, beramal soleh karena Allah. Dan menginginkan anak sembuh. Ini boleh. Beribadah karena Allah dan menginginkan anak sembuh. Tetapi yang lebih utama lagi adalah beribadah murni hanya karena Allah. Lalu setelah itu dia berdoa dengan ibadah tersebut sebagai amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Ini yang boleh. Ini yang lebih utama. Ya, dibandingkan dia gandeng-gandengkan niatnya tadi. Yang salah sama sekali adalah beramal soleh tapi niatnya full hanya untuk dunia. Nah, ini tidak benar. Ini kesyirikan. Ini syirkun niyah namanya. Syirik pada niat. Tidak boleh sama sekali. Misalkan, ya, saya ingin bersedekah agar ditambah harta. Bersedekah bukan karena Allah, tapi karena ingin ditambah harta. Maka yang seperti ini keliru. Ya, dua yang boleh. Bagaimana yang saya katakan tadi? Bersedekah karena ikhlas karena Allah. Kemudian boleh dia menambah ingin sesuatu dari dunia. Boleh. Tetapi yang lebih akmal, lebih utama, lebih sempurna bagaimana? Dia bersedekah hanya karena Allah. Kemudian apa? Kemudian dia berdoa kepada Allah menjadikan sedekah tersebut sebagai amal soleh. Contoh. Ada hadis lemah dia, tetapi maknanya sahih dan insya Allah di sini ada dokter dan sebagian dokter mengakui akan hal ini, yaitu sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Orang ini puasa bukan karena Allah tapi ingin sehat. Hah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dia dapat hanya sehatnya. Man kana yuridu hayatad dunya nuwaffi ilaiha wa hum fiha la yukhasun. Barang siapa yang menginginkan kepentingan dunia, kami akan berikan kepada dia, tapi di akhirat enggak ada nilainya. Tidak ada nilai puasa yang pahalanya dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Enggak ada. Cuma dapat sehat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, tapi juga menginginkan semoga badan sehat. Ini boleh tidak? Boleh. Tapi yang lebih sempurna lagi bagaimana? Berpuasa murni hanya karena Allah, tidak ada ingin apa-apa. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga puasaku menyehatkan badanku. Ini yang paling apa? Sempurna. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, washkurulahu, bersyukurlah kepadanya. Para ulama mengatakan bersyukur dengan tiga cara. Ini sedikit menyimpang, melebar tentang syukur. Ya. Di dalam kitab Tauhid ini bukan hanya sekedar kita mempelajari Tauhid, tetapi juga permasalahan hati, permasalahan akhlak. Bersyukur dengan tiga cara. Yang pertama, dengan hati. Semua nikmat yang dia dapatkan, dia syukuri dengan hati dia. Mengakui itu adalah nikmat pemberian Allah. Mensyukurinya dengan hatinya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat, maka itu berasal dari Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman." Akan tetapi Allah yang memberikan kepada kalian untuk memberikan petunjuk kepada kalian kepada keimanan. Semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara bersyukur dengan lisan. Sebagaimana yang terjadi di dalam hadis riwayat Bukhari, ketika tiga orang yang diuji oleh Allah, yang pertama orang botak, yang kedua orang yang penyakit kulit, yang ketiga orang yang buta. Yang botak dan penyakit kulit tidak lulus ujian Allah, dia tidak bersyukur. Yang buta yang disembuhkan oleh Allah penyakitnya, dia bersyukur dengan lisannya. Coba dia perhatikan. Naam kuntu a'ma faraddallahu alayya basari. Iya, dulu aku orang buta, lalu Allah mengembalikan. Lihat, disandarkan nikmatnya kepada siapa? Allah. Ini namanya bersyukur. Bersyukur dengan lisan. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Wa kuntu faqiran fa'atani Allahul mal. Dan aku dahulu orang fakir, maka Allah sekarang telah memberikan kepadaku harta. Jadi bersyukur dengan lisan adalah menyebut-nyebut pemberian Allah. Dan walhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu adalah nikmat. Coba kalau tidak ada ucapan alhamdulillah, ya, repot kita bersyukur. Ya, misalkan saya minum. Ya Allah, terima kasih. Madu esnya nyaman banget. Nyaman mana, Pak? Pasti pian kacar. Lagian ngalik panjang. Coba cukup dengan dua kata, alhamdulillah. Selesai. Ya? Coba pian makan rawon. Ada kerupuk. Ada kerupuk, ada ini, ada ini. Kita satu-satu kita syukuri. Ya Allah, terima kasih rawonnya. Ya Allah, terima kasih ininya. Ya Allah. Susah. Cukup dengan selesai semua. Alhamdulillah. Apa doa makan? Setelah makan? Alladhi at'amani hadha min ghairi haulin minni wala quwwah. Selesai. Jadi ucapan alhamdulillah sendiri itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi, Pak? Cara bersyukur Allah tunjukkan, nikmatnya Allah kasih. Masih kufur terhadap Allah? Masih menuduh Allah kurang adil? A'udzubillah. Nikmatnya Allah kasih, yang kita minta, yang tidak kita minta dikasih sama Allah. Yang kita perlukan, yang kita merasa tidak perlukan dikasih sama Allah. Cara bersyukur atas nikmat tersebut pun diberikan oleh Allah caranya. Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita sering menuduh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sedikit saja didapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, langsung memaki, mencaci Allah Subhanahu wa taala, minimal mengatakan, "Dasar Allah ini kada ingin aku buntung, Bang." Ini hati-hati. Ya, banyak orang-orang yang kepepet seperti itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi kita saja bersyukur dengan mengucapkan beliau pemberian dari Allah. Lihat, beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah sayyid, pemimpinnya anak manusia pada hari kiamat, dan itu bukan kesombongan. Ini menunjukkan beliau sedang bersyukur atas nikmat Allah yang menjadikan beliau sebagai pemimpin manusia seluruhnya di hari kiamat. Makanya memang benar para ikhwah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyiduna, pemimpin kita. Tetapi untuk dipakai sholat, maka belum ada contohnya. Yaitu ketika pembacaan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tidak meragukan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyiduna, pemimpin kita. Tetapi bacaan salawat di dalam salat ada contohnya. Jangan lewati contoh itu. Paham ya? Ini Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, cara bersyukur, bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh. Semua nikmat yang Allah berikan dari anggota tubuh kita, tangan, kaki, kepala, gigi, mata, telinga, mulut, kemaluan, jika dikerjakan, diletakkan, digunakan untuk amal saleh, maka itu berarti apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, catat kaidah ini baik-baik, kullu ta'atin syukrun lillahi azza wa jal. Setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, taat kepada Allah, itu syukur, orang sedang bersyukur. Mendengarkan Al-Qur'an, bentuk ketaatan, itu dia sedang bersyukur berarti. Melihatkan mata kepada hal-hal yang dihalalkan saja, itu sedang bersyukur berarti. Meletakkan kemaluan hanya pada istrinya ataupun budak-budaknya, itu sedang bersyukur berarti. Kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, di akhir ayat Allah berfirman, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Catat baik-baik, setiap ayat yang menunjukkan pengembalian kepada Allah, mengingatkan akan hisab. Seperti ucapan orang yang kena musibah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hanya kita milik Allah dan kita dikembalikan hanya kepadanya. Itu mengingatkan kepada hisab. Setiap ayat yang menunjukkan kepada pengembalian manusia kepada Allah, disebutkan oleh para ulama, mengingatkan tentang hisab. Coba ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Apa maksud kembali di sini? Hisab. Makanya, Pak, ini ayat ya bagus digunakan untuk meruqyah. Mengingatkan jin yang mengganggu manusia bahwa akan ada hisab Anda wahai jin, musuh Allah yang mengganggu tubuh manusia. Apakah kamu diciptakan sekarang sia-sia main-main di tubuh manusia? Ingat bahwasanya annakum ilaina la turja'un. Kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Mereka akan takut. Dan ini sering bagi siapa yang mencobanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ayat yang selanjutnya, halaman yang ke-50. Setuju saja kan? Kita lanjutkan dan kita akhirkan salat Isya, setuju? Ya. Daripada nanti terpotong-potong, ya. Mungkin alasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita salat Isya dahulu karena mungkin ada orang yang singgah kemudian ingin sholat isya, kok tidak ikomah-ikomah. Tetapi sekarang sepertinya tidak ada yang seperti itu, maka saya berinisiatif untuk mengganti caranya, kita akhirkan sholat isya. Taib, ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Atau sebelum ayat selanjutnya, saya ingin menegaskan, kalau ada orang bertanya, Ustadz, surat Al-Ankabut ayat 17 yang baru kita kupas tadi, itu kaitan dengan bab apa? Kaitannya, hubungannya dengan bab yang ke-14 apa? Maka jawabannya ada pada ayat, maka mintalah rizki itu di sisi Allah. Fabtagu 'indallahi rizqa, maka mintalah sisi Allah rezeki. Itu kaitan hubungan ayat surat Al-Ankabut ayat 17 dengan bab, karena apa? Termasuk meminta pertolongan dalam keadaan sempit adalah minta rezeki. Ya. Maka ini tidak boleh kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya dengan bab. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Artinya, dan siapakah yang lebih sesat? Nanti ini ada pelajaran juga menarik dari bahasa Arab yang mudah-mudahan bermanfaat untuk tauhid kita. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan tersebut menjadi musuh mereka dan mengingkari pemuja-pemujaan mereka. Al-Ahqaf ayat 5-6. Kita kupas ayat ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, dan siapakah yang lebih sesat? Catat baik-baik kata siapakah. Siapakah? Ini adalah kata untuk bertanya. Kata untuk bertanya, yang menunjukkan kepada peniadaan. Jadi, saya ulangi, kata siapakah adalah kata untuk bertanya yang menunjukkan kepada peniadaan dibarengi dengan tantangan. Dibarengi dengan tantangan. Jadi Pak, kalau ada di dalam Al-Quran kata man, yang artinya siapakah, ini sebenarnya untuk bertanya, betul? Ya, kata untuk bertanya siapakah. Tapi dalam ayat ini maksudnya adalah peniadaan. Apa maksudnya? Tidak ada. Jadi siapakah di sini artinya apa? Tidak ada. Dan dibarengi dengan tantangan. Apa maksudnya? Ayo, siapa yang bisa mendatangkan? Tidak ada. Siapa yang bisa mendatangkan? Tidak ada. Itu maksudnya, Pak. Itu tantangan. Ketika Allah mengatakan, "Man adallu mimman yad'u min dunillah?" Siapakah yang lebih sesat? Adallu mimman, yang lebih sesat. Siapakah yang lebih sesat? Artinya, Pak, tidak ada orang yang lebih sesat. Kalau ada, silahkan datangkan. Itu maksudnya. Ya. Jadi, kata siapakah dalam ayat ini menunjukkan kepada peniadaan. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia, tidak ada. Yang dibarengi dengan apa? Tantangan. Artinya tidak ada yang lebih sesat. Kalau ada, silahkan datangkan. Ya, tidak ada yang lebih sesat. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Menyembah selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka sembahan-sembahan selain Allah itu lalai dari memperhatikan doa mereka. Doa orang yang menyembah. Jadi saya beri contoh, Pak. Yang sering dimintai oleh orang-orang yang masih hidup apa? Orang mati. Yang lain apa? Sembahan selain Allah. Salib. Yang lain apa? Hah? Sapi. Patung. lagi? Hah? Keris dan jimat, ya, jimat. Baik. Maksud firman Allah, tidak ada yang lebih sesat, kalau ada silahkan datangkan, dibandingkan orang yang menyembah selain Allah. Ini selain Allah. Yang mana selain Allah itu, apa? Tidak dapat mengabulkan doa. Ini selain Allah gak dapat mengabulkan doa. Tidak dapat mengabulkan doa. Ini satu, ya. Kelemahan mereka ini, sembahan-sembahan selain Allah, tidak dapat mengabulkan doa. Yang kedua, wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari memperhatikan doa. Jangan ngabulkan, diperhatikan saja apa? Tidak. Mereka ini sembahan-sembahan selain Allah lalai dari doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Lalai. Tidak bisa. Ya. Jangan memperhatikan, jangan mengabulkan, memperhatikan saja tidak. Lalai terhadap doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Yang lebih parah lagi, Pak. Allah berfirman dalam ayat ini, wa idza husyiran nas, jika hari kiamat ada padang mahsyar. Kanu lahum a'da. Hari kiamat ini semua jadi apa? Musuh. Nah. Yang keempat, ini semua mengingkari. Jadi kalau ada orang nyembah malaikat, nyembah jin, nanti di hari kiamat mereka ini akan jadi musuh. Ya, bukan malah jadi sekutu, enggak. Bukan malah bersyarekat di hadapan Allah, tidak. Bersekongkol di hadapan Allah, tidak. Mereka malah menjadi musuh. Dan lebih parah lagi, mereka menyalahkan Allah, menyalahkan orang-orang yang menyembah mereka di hadapan Allah, karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jin-jin yang mereka sembah akan di hadapan Allah mengingkari mereka. Ya Allah, mereka sudah kami peringatkan, jangan nyembah kami. Oh kan kak, sedih sekali pak. Yang kita anggap kawan ternyata pas di pengadilan jadi musuh. Persis seperti Abu Lahab. Cinta kepada istrinya. Sampai dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di hari kiamat, yang menyiksa siapa? Istrinya. Ini sedih sekali, Pak. Jadi kalau ada orang, kita nanti di pengadilan kita berpandir kayak ini. Oh iya, si kawannya sudah berdiam aja. Sekali sampai di pengadilan, kada, ini musuhku, wahai hakim. Ya, sudah jadi musuh mengingkari. Itu maksudnya. Ini semua orang mati, orang yang dikubur, baik orang saleh, salib, sapi, patung, kemudian semuanya takut kepada Allah. Makanya mereka mengingkari jin, malaikat yang disembah selain Allah. Mereka akan mengingkari di hadapan Allah. Mereka tidak berani di hadapan Allah menjadi sembahan. Nah, itulah bahayanya. Itulah sesatnya, tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pak, ambil kaedah, silahkan catat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata bertanya. Yang menunjukkan. Afwan saya ulangi. Kata bertanya yang menunjukkan peniadaan lebih dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat tantangan. Ya, paham maksud saya? Jadi ketika Allah berfirman waman adallu, dan siapakah? Ini lebih dalam ketika dibandingkan ada yang ada perkataan yang mengatakan tidak ada yang lebih sesat. Bisa saja Allah berfirman tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang menyembah selain Allah. Tetapi kenapa Allah di sini pakai kata pertanyaan, siapakah? Maksudnya adalah peniadaan yang dibarengi dengan apa? Tantangan. Artinya, ayo datangkan, siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang menyembah selain Allah. Maka Pak, orang yang menyembah selain Allah, yang minta sesuatu, beristighatsah kepada selain Allah, sebenarnya adalah orang-orang yang sesat. Yang paling sesat, tidak ada sesesat mereka. Tahu Pak sebabnya kenapa? Karena mereka minta kepada makhluk yang tidak punya apa-apa. Meninggalkan Allah yang punya apa-apa, yang bisa mengabulkan kapan saja Allah kehendaki. Pindah kepada makhluk yang tidak mendengar permintaannya, tidak bisa mengabulkan, lalai terhadap doanya, jadi di hari kiamat jadi musuh, di hari kiamat mengingkari peribadatan mereka. Kan ini ya otaknya di mana gitu. Ya, enggak mikir. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benar-benar sesat. Kenapa? Karena dia meninggalkan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta, Pengatur, bisa memberikan apa saja, kalau diminta akan langsung memberikan, kalau tidak diminta malah marah. Dia tinggalkan Allah yang seperti itu, pergi kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doanya, yang dia lalai terhadap doanya, jangan mengabulkan, lalai. Yang ketiga jadi musuh, yang keempat mengingkari peribadatan mereka kepada Allah. Makanya tidak ada yang lebih sesat. Kalau ada, datangkan. Ya, orang yang mensyirikkan Allah lebih gila dibandingkan orang gila. Betul. Orang gila kadang-kadang kalau bapak kita tanya, ya siapa yang sembahanmu? Dia akan jawab sesuai dengan fitrahnya. Allah, kata dia. Siapa pencipta? Allah. Dia kadang-kadang akan jawab sesuai dengan fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan, maka dipersilahkan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, dari kanan saya. Ya, silahkan dari sini. Ada yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa antum kadzalika. Yang ingin saya tanyakan di sini, yang pertama masalah perkataan minta tolong, Ustaz. Nah, yang contohnya seperti ini. Ada pengemis yang minta tolong kepada seseorang. Pak, tolong beri saya uang 1000, saya belum makan gitu. Terus yang kedua, yang minta misalnya seperti orang kecebur di sungai, lalu dia melihat ada seseorang jalan di pinggirnya dan dia minta tolong, tolong, tolong, tolong gitu, Ustaz. Nah terus yang contoh yang ketiga, misalnya kita menyuruh teman kita, tolong ambilkan baju saya di sana. Nah itu yang saya ingin saya tanyakan, ada unsur syiriknya enggak, Ustaz, di perkataan minta tolong itu? Karena seperti yang di Al-Fatihah surah kelima, Ustaz, ya, iya kana budu wa iya kana stain, hanya kepada mula hamba menyembah dan hanya kepada mula hamba mohon pertolongan. Nah seperti itu, Ustaz. Terus yang pertanyaan yang kedua mungkin menyimpang dari tema, Ustaz. Silakan. Begini, Ustaz. Apa hukumnya bagi seseorang yang menyewakan atau mengontrakkan rumahnya yang posisi masih kredit di bank itu, Ustaz. Nah, itu maksudnya hukumnya untuk penyewa maupun yang menyewakan itu, Ustaz. Nah, itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rahmat, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Amin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Dan sebelum saya jawab, saya ucapkan selamat datang kepada para jamaah yang mungkin baru hadir di majlis ini. Dan ini masjid kaum muslim, tidak ada masjid kekhususan apapun. Semua dari kaum muslim boleh mengaji, sholat dan beribadah di masjid ini. Tidak ada masjid khusus. Ya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ucapkan marhaban bi talibil ilm, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai para penuntut ilmu syar'i. Kemudian jawaban masalah tadi, tiga contoh yang Bapak sebutkan, minta tolong orang miskin, minta tolong untuk makan, kemudian orang yang tercebur minta tolong untuk diselamatkan, kemudian orang yang minta ambilkan sesuatu, minta tolong kepada kawannya, maka ini adalah permintaan tolong yang tidak ada unsur kesyirikan. Kenapa? Karena dia minta tolong kepada seseorang yang mampu bisa memberikan pertolongan kepadanya. Yang tergolong kesyirikan adalah minta tolong yang tidak bisa menolong itu kecuali Allah. Yang tidak bisa menolong itu kecuali Allah. Seperti minta tolong, minta rezeki, minta anak, minta panjang umur, minta hidayah, minta keselamatan, minta sembuh penyakit. Maka ini tidak bisa kecuali Allah. Makanya pengertian syirik, perhatikan, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Khusus milik Allah di sini apa? Rububiyah. Ibadah. Itu khusus milik Allah. Rububiyah contohnya apa? Pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Nah, itu tidak bisa kecuali Allah. Maka ketika ada orang minta kepada seorang makhluk dalam perihal rububiyah, ini kesyirikan. Adapun yang tadi, maka itu bisa dilakukan dan dimintai tolong oleh manusia. Cuma ingin saya tekankan juga di sini, permasalahan minta tolong ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, lebih utama kita tidak minta kecuali kepada Allah. Perkataan lebih utama bukan mengandung kesyirikan, tetapi lebih utama kita tidak minta kecuali kepada Allah. Diriwayatkan para sahabat kalau sudah naik onta itu sulit, tidak seperti naik Yamaha atau ya, naik onta sulit, harus kadang-kadang harus pakai tangga, kadang-kadang di pundak orang, naik onta sulit. Kalau sudah di atas onta itu cemetinya kadang jatuh, kalau jatuh masa turun lagi. Tetapi para sahabat demi mengamalkan sabda Rasulullah, riwayat Tirmidzi, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Maka mereka pantang untuk minta tolong dong ambilkan, pantang. Nah, ini kelebihbaikan secara komparatif, kelebihbaikan lebih baik tidak minta sampai kita benar-benar membutuhkan. Bisa dipahami, Pak? Jadi tidak ada unsur kesyirikan tatkala bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi sekali lagi, lebih baik dia tidak minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya, permasalahan fikih, bolehkah rumah yang belum melunas dan masih dalam tahap kredit itu disewakan? Maka jawabannya boleh disewakan. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kharraju bidh-dhaman. Artinya yang memegang sesuatu, maka dia yang menanggung. Kalau ada kerusakan, maka berarti yang menyewakan tersebut yang menanggung kerusakannya. Atau sesuai dengan kesepakatan, penyewa menanggung kerusakan. atau sesuai dengan kesepakatan 50-50. Ya, begitu. Yang intinya boleh. Karena itu sudah milik dia. Sudah milik dia. Cuma tinggal pelunasan pembayarannya saja. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.